lancar saja kisah cinta kau dan aku. Terlalu banyak waktu bila ku ingin bertemu. Oh sungguh senangnya, alangkah indahnya saat kita berdua selalu bersama. Tapi kini masa-masa indah itu tak berubah. Selalu tak punya waktu bila ku ingin bertemu. Oh sedihnya aku, kau sakiti aku. Selalu saja pergi bersama teman-temanmu. Kau selalu di jalan, tapi jauh tiap malam. Dan bodohnya aku, bila harus menunggu. Aku bila ku tak mampu lagi bertahan. Tetap bersamamu membuat jantungku mati perlahan. Ini yang terbaik dan ada yang menarik. Ternyata meninggalkanmu membuat umurku